wangen aku iki sing tenanan. Pandangan mripat iki sing pungkasan. Opo katon goro, opo rong percaya aku tresno karo kowe. Tembung wis tau tak coba sayuta cara rasane ilang muspro wis entek akalku nyedhaki atimu cutha impene percaya aku tresno karo.